Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab al-Najdi rahimahullah ta'ala, man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bighairi hisab. Bila masuk ke bab yang selanjutnya, yaitu bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Barang siapa yang menerapkan tauhid, maka pasti dia akan masuk surga tanpa hisab. Bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bighairi hisab. Haqqaqa maknanya adalah menerapkan, dan haqqaqa at-tahqiq di dalam bahasa Arab, yaitu man haqqaqa tauhid adalah dia harus menjalankan tiga hal. Yang pertama yaitu al-ilm, al-ilmu. Yang kedua al-i'tiqad, keyakinan. Yang ketiga al-inqiyad, patuh. Man haqqaqa tauhid, barang siapa yang menerapkan tauhid, yaitu dengan ia berilmu. Berilmu tentang apa itu tauhid, apa itu makna la ilaha illallah, syurutuha wa arkanuha, maka dia tahu tentang itu. Fa'alam annahu la ilaha illallah, ketahuilah, berilmulah bahwa ia la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Jadi bukan hanya sekedar ucapan saja, tidak. Baru setelah itu dia dikatakan haqqaqa, la. Bagi siapa yang ia mendapatkan atau ingin mendapatkan dukhul jannah, pahala masuk surga tanpa hisab, maka dia harus haqqaqa. Apa itu haqqaqa? Yang pertama, harus dia berilmu dulu tentang la ilaha illallah. Nah, kemudian juga yang kedua itu al-i'tiqad, meyakini, meyakini kebenaran la ilaha illallah, wa tidak ada ilah, ayah ma'bud bihaq illallah azza wa jal, dengan yakin. Dan ini termasuk dari syurut la ilaha illallah juga. Al-yakin, ada dan al-i'tiqad, dia yakini dalam hatinya, dia yakini dalam hatinya al-i'tiqad. Karena kalau dia tidak yakin dalam hatinya, maka tidak ada bedanya dengan mereka, orang-orang kufar Quraisy. Orang-orang kufar Quraisy ketika diajak untuk beriman kepada Allah SWT, memahami makna la ilaha illallah, agar mereka beribadah hanya kepada Allah, tinggalkan semua peribadatan-peribadatan selain Allah, tidak mau. Berarti dia hanya sekedar di lisan. Aja'ala al-alihata ilaha wahida, inna hadha la syai'un ujab. Demikian mereka mengatakannya. Ketika Nabiullah Muhammad mengajak mereka untuk bersatu dengan satu Rabb, yaitu Allah, dan meninggalkan Tuhan-Tuhan yang lainnya, maka ia pun mengatakan, aja'ala al-alihata ilaha wahida. Apakah engkau, Muhammad, ingin jadikan Tuhan-Tuhan ini semuanya? Nah, Tuhan yang satu saja, yang lainnya tinggalkan. Inna hadha la syai'un ujab. Ini adalah sesuatu yang mengherankan. Nah, jadi harus dengan al-i'tiqad. Kemudian yang kedua itu al-inqiyad, patuh. Nah, patuh, taat, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan juga yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dari kandungan-kandungan la ilaha illallah, maka dia ikuti. Kalau tidak, maka tidak bisa dia dikatakan dakhala al-jannah, mengatakan dengan lisannya la ilaha illallah, tapi dia sombong, enggan, tidak mau untuk mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Tidak bisa. Sama saja halnya dengan orang-orang musyrikun pada zaman Rasulullah SAW seperti itu. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Innahum kanu idza qila lahum, sungguhnya mereka ketika dikatakan, katakan la ilaha illallah, yastakbirun, enggan untuk mengatakannya. Nah, yakni enggan untuk mereka mematuhinya, mentaatinya. Ada, maka harus ya berilmu, beriktikad dan inqiyad. Berilmu, beryakin, nah, meyakini dalam hatinya dan juga mematuhi al-inqiyad. Man haqqaqa tauhid, man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bi ghairi hisab. Berarti dia benar-benar memurnikan at-tauhid. Berarti dia benar-benar menjauhi syirik. Nah, maka siapa yang benar-benar dengan menjalankan ini semuanya, maka dia pasti akan masuk surga tanpa hisab. Nah, dalam hal ini tidak perlu kita katakan insyaallah. Tidak perlu. Sama halnya seperti kita katakan kepada orang-orang mukmin, mereka masuk surga. Apa masih ada yang ragu bahwa orang mukmin itu mereka masuk surga? Nah, orang-orang mukmin mereka nanti akan masuk surga. Ada yang ragu? Tidak. Berarti pasti. Pasti mereka akan masuk surga, orang-orang mukmin. Nah, ketika kita menyebutkan orang-orang mukmin, nah, mereka masuk surga, orang-orang kafir mereka masuk neraka. Ini ta'yin atau bukan? Endaman. Ini mentahyin atau bukan? Ini menjelaskan per orang kita menunjuk atau bukan? Endaman. Bukan. Berarti dengan menyebutkan sifat, dengan menyebutkan secara umum benar. Wa man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bi ghairi hisab. Pasti. Maka ia akan masuk surga. Pasti orang mukmin akan masuk surga. Pasti orang kafir akan masuk neraka. Tapi kalau mentahyin, ada orang mukmin, dia muwahhid, kita katakan kepada dia, kamu pasti akan di dalam surga. Pasti kamu masuk surga. Ya, bisa. Kenapa? Masih hidup. Nah, ada. Atau kita tidak tahu bagaimana kesudahan dia. Nah, dan ini pembahasannya telah lewat. Nah, jadi benar kata Syekh. Man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bi ghairi hisab. Barang siapa yang menerapkan tauhid, pasti dia akan masuk surga tanpa hisab. Nah, tapi kalau kita ditanya, ada orang tanya kepada kita, kalau anda belajar tauhid ya akhi, karena ahlu sunnah memerintahkan untuk belajar tauhid, maka kalau anda belajar tauhid sekarang, kemudian anda mengamalkan rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya, dan anda menerapkan sebagaimana diperintahkan, apakah aku akan masuk surga? InsyaAllah. Nah, benar. Kenapa? Ta'yin. InsyaAllah. Tapi kalau secara ini, umum, secara sifat, tidak perlu lagi kita mengatakan insyaAllah. Nah. Baik. Kemudian, wa qawlullah ta'ala, إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فسمونا نبي إبراهيم كان أمة. Dia adalah seorang ummah, yaitu imam, kudwa, teladan, qanitan, lagi patuh atau taat kepada Allah. Hanifa yang condong dari syirik ke tauhid. Yang condong dari syirik ke tauhid. Itu adalah hanifa. Walam yakun minal musyrikin. Dan ia bukan termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Nah, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Ibrahim abul anbiya, ma'ruf. Nah, dan beliau mempunyai beberapa sifat di sini. Yang mana Allah SWT memujinya dengan sifat tersebut. Yang pertama adalah ummah. Inna Ibrahim kana ummah. Nah, ummah, imam, panutan, kudwa. Nah, kemudian yang kedua, qanitan lillah. Ini yang kedua, yaitu yang taat, yang patuh kepada Allah SWT. Hanifan. Nah, hanifan, yaitu yang condong dari syirik ke tauhid. Nah, ini dari sifat-sifat beliau. Dan beliau bukan termasuk orang-orang musyrik. Dan banyak lagi dari sifat-sifat beliau, yaitu Nabiullah Ibrahim, sehingga dia dijadikan contoh di sini. Nah, dalam bab man haqqaqa tauhid dakhala jannah bi ghairi hisab. Karena beliau menerapkan tauhid. Nah, jauh dari kesyirikan. Bahkan dia bara', berlepas diri dari orang tuanya sendiri, yaitu Azar. Dan demikian juga mengikutnya, berlepas diri, Ibrahim. Dan termasuk dari keteguhan beliau yang ma'ruf, yaitu ketika beliau dimasukkan oleh mereka ke api, sabar beliau. Tetap kokoh, dalam keadaan sabar dan tidak tergoyahkan sedikit pun. Nah, maka ia pun dimasukkan ke dalam api, kemudian ditolong oleh Allah SWT. Kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Jadilah wahai api dingin dan selamat bagi Ibrahim. Ada. Dan juga sebagai bentuk kesabaran beliau. Ketika dia mempunyai anak dan itu adalah satu-satunya Ismail. Disuruh untuk menyembelih. Dan dia pun mengikutinya. Mengikuti perintah Allah SWT. Tapi yang akhirnya diganti dengan domba. Hadap. Ini Ibrahim. Nah, menerapkan tauhid. Nabiullah Ibrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifa walam yaku minal musyrikin. Dan setiap Allah SWT memuji hambanya, maka di sana ada dua faedah yang kita dapatkan. Nah, setiap Allah SWT memuji hambanya, siapapun dia, ketika Allah memuji hambanya, maka di sana ada dua faedah yang kita dapatkan. Yang pertama yaitu kecintaan kita terhadap orang yang dipuji oleh Allah SWT. Nah, kecintaan kita kepada orang yang dipuji oleh Allah SWT. Nah, berarti kita dianjurkan untuk mencintainya. Seperti ini Nabiullah Ibrahim dipuji oleh Allah SWT, kana ummatan qanitan lillah hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Pujian. Berarti kita disuruh untuk mencintainya. Cinta kepada Nabiullah Ibrahim. Yang kedua yaitu kita dianjurkan untuk mengikutinya, meneladaninya. Nah, ketika Allah SWT menyuruh, ketika Allah SWT memuji hamba dari hamba-hambanya, maka faedah yang kedua yaitu kita disuruh untuk menyontoh, mengikuti. Nah, mengikuti dari sifat yang Allah SWT memuji dari sifat tersebut. Hala. Nah, seperti ini. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Berarti, menurut faedah yang pertama, kita disuruh untuk mencintainya. Kita cintai. Nah, Nabiullah Ibrahim. Yang kedua, yaitu, al-ibtida' bih. An-naqtadiya bih. Kita dianjurkan untuk mengikutinya, menyontohnya. Ada. Bagaimana Rasulullah SAW, bagaimana dari banyak ayat ataupun Al-Quran ataupun hadis bahwa Allah SWT memuji beliau. Nah, kita disuruh untuk mengikuti. Nah, dan mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Inna Ibrahim kana ummatan qanitatan lillah hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Dan ummah mempunyai beberapa makna dan telah lewat dari makna-makna ummah, di antaranya adalah az-zaman, waktu, di antaranya adalah al-millah. Nah, dan di antaranya adalah imam, qudwah. Dan di antaranya adalah at-ta'ifah. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ummah ini ta'ifah. Wadzakara ba'da ummah, ay ba'da zaman, fatrah min zaman. Qudwah al-imam, inna Ibrahima kana ummah qanita. Wa qala, kita lanjutkan, wa qala walladzina hum bi rabbihim la yushrikun. Dan yang mereka tidak menyekutukan Rabb mereka. Nah, ini Allah SWT memuji mereka. Orang-orang yang tidak berbuat syirik. Berarti, kita disuruh untuk mengikuti mereka. Kita disuruh, yaitu untuk mencintai mereka. Orang-orang yang tidak berbuat syirik. Orang-orang yang bertauhid. وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ. عن حسين ابن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد ابن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة فقلت أنا ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت قال فما صنعت قلت ارتقيت قال فما حملك على ذلك قلت حديثا حدثناه شعبي قال وما حدثكم قلت حدثنا عن بريدة ابن الحصين أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. طيب دارتكن داري حسين بن عبد الرحمن يبركاتا دهول أكو برادة لسيسي سعيد ابن جبير يبركاتا siapa di antara kalian yang melihat bintang yang jatuh semalam? Fakultu ana. Maka aku katakan, yaitu Husain bin Abdurrahman, aku katakan ana, aku melihatnya. Thumma qultu, kemudian aku mengatakan, amma ini lam akun fi shalah. Ketahuilah sesungguhnya aku ketika itu tidak dalam keadaan salat. Nah, ketika itu aku tidak dalam keadaan salat. Walakin ni ludibtu. Akan tapi aku tersengat. Qala fama sana'. Maka kata Sa'id bin Jubair, fama sana'. Apa yang kau perbuat? Qultu irtaqaitu. Aku meminta ruqyah. Qala fama hamalaka 'ala dhalik. Apakah yang mendorong dirimu untuk melakukan itu? Apa yang mendorong dirimu untuk melakukan itu? Qultu haditsun haddatsanahu Sya'bi. Sebuah hadis yang ia tuturkan kepada kami oleh Asy'abi. Qala wa ma haddatsakum? Apa yang dituturkan Asy'abi kepada kalian? Qultu haddatsana an Buraidah ibn Husayb. Ia menuturkan kepada kami dari Buraidah ibn Husayb bahwa ia berkata, tidak ada ruqyah kecuali karena ain atau huma. Atau huma, terkena sengatan. Kecuali karena ain atau karena sengatan. طيب دري حسين ابن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة فقلت أنا ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة Lihat ucapan beliau. Ama inni lam akun fi salatin. Ini menunjukkan tentang jauhnya salaf dari ar-riya. Nah, jauhnya salaf dari ar-riya. Bagaimana itu? Sa'id bin Jubair, ia bertanya kepada Husain, siapakah di antara kalian yang melihat bintang jatuh semalam? Fakultu ana. Nah, berarti, kalau melihat semalam bintang jatuh, berarti dia tidak tidur. Kalau tidak tidur, berarti sholat malam berarti. Nah, kenapa? Ma'ruf. Ada. Ah, tapi, sebelum ia menduga bahwa dirinya dalam keadaan beribadah, maka dijelaskan terlebih dahulu bahwa sesungguhnya aku semalam itu melihat bintang jatuh bukan karena aku karena sholat malam sehingga aku terjaga sehingga melihat, tidak, bukan karena itu, tapi apa? Karena ludil tu, aku disengat. Karena sengatan ini aku tidak bisa tidur sehingga ketika bintang itu jatuh aku melihatnya. Subhanallah. Nah, lihat kebiasaan salaf. Tidak mau dipuji. Nah, sebagian orang ketika disebutkan, oh, berarti engkau bangun malam. Nah, kalau bangun malam berarti, Masya Allah, terjaga dia. Kalau terjaga berarti dia sholat malam. Berarti dia berbuat ibadah. Ah, kata. Lah, dia katakan, nah, amma ini lam akun fi sholatin, walakin ni ludigtu. Dijelaskan sama dia. Aku tidak sholat. Nah, kenapa? Karena tersengat. Jadi hal-hal yang seperti ini terkadang perlu untuk dijelaskan. Nah, hal terkadang perlu dijelaskan. Sebab terkadang orang memuji berlebihan yang bukan pada tempatnya. Atau terkadang dia sudah tahu orang ini memuji dia, tapi dia laisa ahlan lidzalik. Bukan orang yang pantas untuk dipuji. Ada. Ini tidak benar. Dengan itu ketika seorang dititipin amanah. Dan ini dari fulan. Dia sebutkan, ya fulan, berikan ini hadiah atau amanah ini kepada Sa'id. Kemudian fulan itu datang kepada Sa'id. Ya Sa'id, ini ada rezeki buat antum. Sa'id akan mengira bahwa ini adalah pemberian dia. Jazakallah khair, Allah yubarik fiik, Allah yatik al-afir. Senang dia. Wa iyakum. Nah, tidak benar. Katakan bahwa ini pemberiannya. Nah, siapa yang beri? Ana hanya sekedar dititipin. Kalaupun dia mengatakan wa anta jazakallahu khair, khalas, alhamdulillah dapat doanya juga. Jangan diam. Kecuali kalau orang yang mengatakan jangan sebutkan namaku. Alas, kita katakan ini ada orang yang titip buat antum dan tidak mau dia sebutkan namanya. Hakada. Nah, ada ini. Baik, ini salaf seperti itu. Amma ini lam akun fi shalah. Walakinni ludirtu. Qala fa ma sana? Apa yang kau berbuat? Nah, fama sanat. Kalau engkau tidak sholat kemudian engkau tersengat. Bagaimana? Apa yang kau perbuat sekarang? Kultu irtaqait. Aku meminta ruqyah. Minta untuk diruqyah. Dengan ruqyah syar'iyah tentunya. Nah, dengan ruqyah syar'iyah. Baik itu dengan Al-Quran, dibacakan Al-Quran. Atau dengan al-adhkar, zikir-zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ada. Qala, fama hamalaka ala dhalik. Apa yang mendorong dirimu untuk melakukan itu? Apa yang mendorong dirimu untuk melakukan itu? Berarti, bolehnya seorang untuk bertanya tentang dalil. Ini sama aja dia bertanya tentang apa sandaranmu? Nah, sehingga engkau meminta rupiah. Nah, mana dalilmu? Ada. Tidak apa. Fama hamalaka ala dzalik? Kenapa? Karena ini adalah suatu yang baru. Nah, maka dia harus jelaskan. Aku dapatkan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama hamalaka ala dzalik? Baik. Qultu haditsan haddatsanahu Syahbi. Qala wa ma haddatsakum? Qultu haddatsana an Buraidah ibn Husayb annahu qala la ruqyata illa min 'ain aw huma. Masyaallah. Kalau zaman dahulu sebelum terjadi fitnah, maka mereka saling percaya. Pada zaman sahabat. Pada zaman sahabat. Nah, sahabat ini mengatakan demikian-demikian. Masya Allah. Ma'ruf. Kenapa? Udul. Udul. Para sahabat mereka adalah orang-orang yang adil. Tidak ada yang tidak adil. Satupun. Nah, tidak ada yang berdusta mereka. Tidak ada. Udul. Sehingga mereka saling mengambil ilmu. Tapi setelah mereka, ketika terjadi fitnah, apalagi fitnah itu Rafidhah Syiah yang membolehkan dusta, taqiyah. Sammulana rijalakum. Baru sammulana rijalakum. Dapat dia hadis. Maka siapa perawinya? Nah, had sanad. Sanadnya. Perawinya siapa namanya? Setelah disebutkan siapa dia? Tanya lagi sampai mendetail. Nah, sammulana rijalakum. Ketika disebutkan bahwa mereka adalah ahlu sunnah, maka diambil hadisnya. Tapi ketika disebutkan bahwa perawi-perawi adalah ahlul bid'ah, maka mereka tidak mau untuk mengambil hadisnya. Nah, ada hadisun haddatsana Syu'bi qala wa ma haddatsakum qultu haddatsana an Buraidah ibn Husayb annahu qala la ruqyata illa min 'ain aw huma. La ruqyata illa min 'ain aw huma. Aw huma. Tidak ada rukyah kecuali karena sengatan atau karena huma terkena sengatan, dan karena ain atau karena terkena sengatan. Jadi hadis ini la rukyata illa min ain aw huma. Nah, ini asar, dan juga ada hadis yang marfu', sama seperti ini juga hadis marfu' ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini juga hadis. La ruqyata illa min 'ain aw huma. Bukan makna hadis ini mengatakan bahwa tidak boleh dari sakit apapun diruqyah kecuali yang sakitnya karena 'ain atau karena terkena sengatan. Nah, bukan seperti itu maknanya. Tapi maknanya itu la ruqyata, yaitu la ruqyata aula. Tidak ada ruqyah yang lebih utama, yang lebih pantas kecuali karena ain atau karena huma. Ada sakit-sakit banyak sekali. Ada orang sakit panas, ada orang sakit dingin, menggigil ini dan itu, dan juga ada yang sakit-sakit dia adalah sakit mamsus, terkena jin. Nah. Dan juga ada yang dia sakit-sakit tersengat. Sakit karena ain, banyak penyakit itu. Nah, bukan berarti di sini tidak boleh itu semua yang diruqyah, tidak boleh kecuali karena yang dia ain atau huma, bukan. Tapi maknanya adalah yang aula, ruqyah yang aula, ruqyah yang utama. Nah, tidak ada ruqyah yang lebih utama daripada ain ataupun huma. Nah, dengan itu yang lainnya pun tidak mengapa untuk diruqyah. Nah, tidak apa-apa, satu orang kena jin diruqyah, satu orang sakit, nah, panas, dingin diruqyah. Ada. La ruqyata illa min ain. Ain itu adalah pengaruh jahat yang disebabkan oleh mata dengki. Pengaruh jahat yang disebabkan oleh mata dengki. Mata dengki seseorang. Pengaruh jahat yang disebabkan oleh mata dengki seseorang. Itu ain. Nah, jadi ketika orang dalam keadaan dengki, iri, yang luar biasa, kuat di irinya, dengkinya. Yang namanya orang iri ataupun dengki, itu mengharap bahwa nikmat Allah SWT yang ada pada dirinya hilang. Dengki, iri. Baik. Atau apa yang ada dalam kenikmatan Allah SWT yang ada di dalam orang tersebut, pindah ke dia. Ada. Dan itu tidak mungkin. Kenapa? Karena sama aja dengan dia ingin memindahkan takdir Allah SWT. Allah sudah menakdirkan bahwa orang itu diberi oleh Allah SWT kekayaan. Nah, tapi dia tidak mau. Jangan. Nah, tidak bisa. Nah, tapi dia iri. Nah, matanya ketika dia memandang, yaitu dengan pandangan hasud, dengki. Nah, dengan pandangan yang seperti itu terkadang mempengaruhi. Dengannya lah kita diajarkan doa kepada anak kecil agar terlindung dari ain. Nah, yaitu pandangan orang yang jahat, nah, yang dengki. Dengan ya doakan anak tersebut. Wa'iduka bi kalimatillahit tamma wa min kulli syai'in min kulli syaitanin wa hama wa min kulli 'aynin lama. Ala, ain doa. Agar ketika ada orang memandangnya, melihat anak ini lucu, maka dia dengki sekali. Bagaimana anak ini sakit, kemudian tidak lucu lagi. Nah, wah kata. Nah, maka ketika kita doakan seperti itu, insya Allah tidak pengaruh dari kedengkian orang tersebut. Hada. Atau kita katakan kepada dia, katakan, Masya Allah, Tabarakallah, atau katakan Allahumma barik. Hada. Dengan kata-kata berkah seperti itu. Nah, jangan hanya memuji saja dengan pujian, oh lucunya, oh bagusnya, oh agaknya. Khawatir dia tersimpan pada dirinya kedengkian. Maka lanjut dengan doa. Ketika dia mengucapkan seperti itu, tambah barengi. Nah, dengan Allahumma barik. Nah, Masya Allah, Tabarakallah. Kata-kata seperti itu. Dan awhuma atau karena terkena sengatan. Sengatan di sini umum dari binatang apa saja yang itu menyengat, seperti kalajengking, ular atau yang lainnya. Qala qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Naam, qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Kemudian ia berkata, sungguh telah berbuat baik orang yang mengamalkan apa yang terakhir dia dengar. Nah, sungguh telah berbuat baik orang yang mengamalkan apa yang terakhir dia dengar. Nah, perkataan ini, qad ahsana man intaha ila ma sami'a, terdapat pujian, yaitu bagi seorang yang ia mengamalkan sesuatu yang ia amalkan karena dalil. Nah, siapa saja yang ia mengamalkan sesuatu karena dalil, berarti dia mengamalkan karena ilmu. Kalau umpamanya dia salah, nah, kenapa? Karena ada dalil yang lebih kuat dari itu. Atau kalau umpamanya ternyata itu adalah hadis lemah, nah, dan ada hadis yang sahih, baik, atau ternyata apa yang dia pegang itu adalah pendapat yang lemah, maka dia tidak dikatakan tercela. Kenapa? Karena dahulu dia mengikuti atau mengamalkan apa yang diamalkan itu berlandaskan dalil. Nah, berlandaskan dalil. Kada. Jadi tidak mengapa sebagaimana yang dijelaskan, seorang pendapatnya berbeda dari pendapat yang sebelumnya. Sebelumnya mengatakan dia mubah, kemudian berpindah mengatakan dia haram. Kenapa? Alal ilm, di atas ilmu boleh. Yang mazmum, yang tercela, yaitu yang dia tanpa ada landasan sama sekali. Pendapat pertama dia mengatakan boleh. Dari mana? Enggak, cuma boleh aja karena cocok dengan hawa nafsu. Nah, kemudian pindah lagi. Kenapa? Karena enak seperti ini. Karena orang-orang sini pendapatnya seperti ini, maka ana tidak mau untuk menyelisihinya. Nah, ini yang madmum, ini yang tercela. Baik, wa ahsana man intaha ila ma sami'a. Walakin haddatsana Ibnu Abbas, an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala: "Awridat alayya al-umam. Fara'aytu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahb, wan-nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war-rajulan." Wan-nabi wa laysa ma'ahu ahadun. Agar Nabi telah menuturkan kepada kami Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ia berkata, atau bersabda, "Uridat alayya al-umam." Telah dipertunjukkan atau dipaparkan kepadaku umat-umat. Faraitu an-nabi. Maka aku melihat Nabi dan bersamanya beberapa orang. Wan-nabi wa ma'ahu ar-rajul war-rajulan. Dan ada Nabi yang bersamanya hanya satu orang dan dua orang. Wan-nabi wa laysa ma'ahu ahad. Dan aku melihat Nabi yang tidak ada bersamanya seorang pun. Nah, uridat alayya al-umam. Menurut pendapat yang sahih, ini adalah di waktu Al-Isra. Al-Isra al-Mi'raj. Dipertunjukkan, dipaparkan kepada beliau. Nah, ini di waktu Al-Isra al-Mi'raj. Umat-umat terdahulu ditunjukkan kepada Rasulullah SAW ini. Seperti ini. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada Nabi wa ma'ahu rahb. Di pengikutnya sedikit sekali. Beberapa orang saja. Nah, beberapa orang saja. Wan Nabi wa ma'ahu rajul wa rajulan wan Nabi wa laysa ma'ahu ahad. Yakni menunjukkan para pengikutnya mereka tidak taat kepada nabinya. Nah, durhaka kepada nabinya. Bukan tidak ada orang pada waktu itu. Ada orang. Tapi mereka tidak mau atau enggan untuk mengikuti nabinya. Sehingga yang ikut hanya sedikit. Ada yang beberapa orang, ada yang satu orang, dan ada yang dua orang dari pengikutnya. Ini menunjukkan bahwa nabi itu tidak terbatas pada 25. Mungkin kita pernah dengar 25 nabi, kisah-kisah 25 nabi. Nah, bukan maknanya nabi itu hanya 25, tidak. Ini buktinya. An-nabi wa ma'ahu rahb. Man hu? Siapa dia? Wallahu a'lam. Yang penting ada nabi, yang pengikutnya beberapa saja. Tidak disebutkan namanya. Dan juga an-nabi wa ma'ahu rajul. Man huwa? Allah a'lam. Yang penting ada. War rajulan. Man huwa? Allah a'lam. Berarti banyak nabi itu. Hada. Dan juga di sini memberikan faedah bahwa bukan dikatakan bahwa nabinya gagal dalam dakwanya. Tidak berhasil. Kenapa? Karena pengikutnya sedikit. Atau tidak mempunyai pengikut sama sekali. Wan-nabi wa laysa ma'ahu ahad. La. An-nabi huwa an-nabi. Nabi tetap nabi. Keistimewaannya ada padanya. Nah, keutamaan kedudukannya tetap ada. Walaupun pengikutnya tidak ada. Walaupun pengikutnya satu ataupun dua. Ada. Nah, ini menunjukkan bahwa siapa yang ia berdakwah di jalan Allah, maka pasti dia akan dimusuhi. Mau tidak mau akan sedikit mengikutnya. Karena demikianlah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka ahlu sunnah ghuraba. Mereka ghuraba. Orang-orang asing. Nah, asing mereka karena sedikitnya mereka. Nah. Kalau kita disuruh untuk mengikuti kebanyakan, maka sungguh kebanyakan manusia yang ada di muka bumi ini di atas kesesatan. Wa ma aktsarun nas walau harasta bimu'minin. Berapa banyak manusia yang ia dalam kesesatan walaupun engkau menginginkan mereka beriman. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti orang kebanyakan di muka bumi ini, maka mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Nah, berarti orang yang ia berada di atas al-haq harus tegar. Meskipun tidak ada pengikutnya sama sekali, dia sendiri. Yang penting dia di atas dalil, di atas sunnah. Nah, walaupun dia sedikit mengikutnya. Nah, kenapa? Karena bukan tolak ukur pengikut. Yang pengikutnya banyak berarti di atas al-haq. Pengikutnya sedikit berarti dia di atas kebatilan. Dan ini dalilnya. Apakah sekarang bisa kita katakan Nabi ini di atas kebatilan? Na'udzubillah. Itrufi alihi sawadun azim. Tiba-tiba ditambahkan kepadaku suatu jumlah yang banyak. Sawadun azim. Jumlah yang banyak. Fadalantu annahum ummati. Maka aku mengira bahwa mereka adalah umatku. Jadi tampakkan kepada Rasulullah SAW jumlah yang banyak. Umat yang banyak sekali. Maka Nabi Muhammad SAW mengira bahwa itu adalah umatnya. Faqila li hada Musa wa qawmu. Maka dikatakan kepadanya, ini adalah Musa dan kaumnya. Fahada Musa wa qawmu. Fanadartu fa'idah sawadun azim. Kemudian aku melihat. Melihat. Maka tiba-tiba ditampakkan pula kepadaku sawadun azim. Yaitu suatu jumlah yang banyak. Fa'idah sawadun azim. Fatila li hadihi ummatuka. Maka dikatakan kepadaku. Hadihi ummatuk. Ini adalah umatmu. Wa ma'ahum. Sam'una alfan. يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. Ini adalah umatmu dan bersama mereka 70,000 orang يدخلون الجنة, mereka masuk dalam surga tanpa hisab dan adab. Ini mereka umatmu, mereka atau bersama mereka 70,000 yadkhuluna al-jannah bighairi hisab wala adab. Ini jumlah mereka yang masuk surga tanpa hisab dan adab, 70,000. Thumma nahala fa dakhala manzilah. Kemudian bangkitlah beliau dan ia masuk ke rumahnya. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ini, nanti mengatakan ini hadi ummatuk wa ma'ahum 70,000 yadkhulun jannah bighairi hisab wala adab. Dan selesai menyebutkan dari hadis ini, thumma nahala fa dakhala manzilah. Kemudian beliau bangkit dan masuk ke rumahnya. Fa khaba an-nas fi ula'ik. Maka manusia yaitu para sahabat memperbincangkan fi ula'ik tentang siapakah mereka? Fi ula'ik. Ini mereka. Siapa mereka ini? Yang 70,000 masuk surga tanpa hisab dan adab ini siapa? Karena Rasulullah SAW hanya menyampaikan kepada mereka seperti itu. Dan tidak menjelaskan, menta'yin. Nah, menentukan siapa mereka. فَخَوْضَ النَّاسِ أُولَيْكَ. Ditinggal dari Rasulullah SAW, maka para sahabatnya memperbincangkan siapa mereka. Nah, ulama mengatakan, bolehnya seorang untuk memperbincangkan satu dengan yang lainnya. Yaitu al-ilm, dalam urusan ilmu. Ada orang membahas dengan yang lainnya tentang hukum dalam syariat ini, apakah itu halal atau haram, membahas, memperbincangkan. Atau mereka rapat dalam urusan al-khair, tidak apa-apa. Nah, memperbincangkan hal yang baik, tidak apa-apa. Sebagaimana ini para sahabat, فَخَوْضَ النَّاسُ فِي أُولَٰئِكَ. Kenapa? Karena mereka mengharap Bagaimana sih sifat-sifatnya? Nah, jika itu bisa ditempuh, maka mereka pun akan menghiasi diri mereka dengan sifat-sifat tersebut agar masuk ke dalam surga tanpa hisab dan adab. Faqala an-nasu fi ulaik, faqala ba'dhum, sebagian mereka, para sahabat, ketika mereka berbincang-bincang, sebagian mereka mengatakan, fala'allahum alladhina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin saja mereka itu adalah orang-orang yang bersahabat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. 70.000 itu yang maksudnya adalah para sahabat Rasul. Nah, sebagian mereka seperti itu. Jadi mempunyai beberapa pendapat mereka. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan. Sehingga mereka berpendapat, sebagian berpendapat ini, sebagian berpendapat itu. Nah, pendapat pertama atau sebagian mereka mengatakan, فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ اللَّهِ. Bisa jadi, mungkin saja, 70.000 itu adalah mereka yang bersahabat dengan Rasulullah SAW. وَقَالَ بَعْضُهُمْ فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الْإِسْلَامِ. Sebagian mereka berkata, mungkin saja, mereka itu adalah orang-orang yang dilahirkan dalam Islam. Yakni dia lahir dalam keadaan Muslim. Lahir dari ibu bapak yang Muslim. Bisa jadi mereka seperti itu. Ada. Fala'allahum alladhina wulidu fil Islam. Lahir dalam Islam. Falam yushriku billahi syai'an. Setelah dia dalam keadaan Muslim, maka mereka tidak menyekutukan Allah SWT dengan siapapun. Wadakaru asya, dan mereka menyebutkan asya, beberapa hal. Nah, mungkin seperti ini, mungkin mereka itu adalah. Wadakaru asya. Fakharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'akhbaru. Kemudian keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari rumahnya menuju mereka, fa'akhbaru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepadanya. Faqala humul ladina la yasarkun wa la yabtawun ila akhir. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Nastahi li hadzal qadar alhamdulillah ila huna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada pertanyaan? Apa Ustaz, ada pertanyaan? Yang pertama, bagaimana dengan orang yang mengembangkan harta anak yatim? Kemudian ia mengambil sebagian kecil dari harta tersebut sebagai gaji. Apakah seperti ini boleh? Ini, billati hiya ahsan, ini. Yaitu, dia mengembangkan harta tersebut, dan dia mengambil dari hal yang ma'ruf. Yaitu sebagai gaji dia ma'ruf, bukan dia mengambil gaji yang banyak lah, tapi apa, keumuman bagaimana, atau dia memang tidak ada kerjaan yang lain kecuali ini mengembangkan ada. Dan tentunya kalau dia berbuat ihsan karena dia adalah orang kaya atau dia mempunyai kerjaan yang lain, maka jangan ambil, itul afwal ada. Baik, jadi tidak mengapa, sebagaimana orang yang ngurusin anak yatim, pengurusan itu butuh tenaga, butuh waktu, nah, dan juga butuh makanan buat mereka dan yang lainnya. Masuknya seseorang dalam surga dengan cara sempurna, apakah masuk padanya orang masuk dalam surga tanpa dihisab dan tanpa diadab, ataukah masuk juga padanya orang masuk surga dihisab namun dia tidak diadab. Nah, jadi masuk dengan sempurna di sini. Yaitu masuk tanpa diadab, tanpa dihisab, itu sempurna. Nah, dukulan awalian, dengan istilah ulama, dukulan awalian, seperti mereka syuhada, syuhada, anbiya, dan yang lainnya, mereka masuk surga, dukul. Nah, dan demikian juga mereka yang haqqaqat tauhid, sebagaimana yang kita pelajari ini, ada. Nah, maka dia akan masuk surga, yaitu dengan sempurna. Ada. Adapun yang tidak sempurna yaitu disesuaikan dengan keadaan mereka masing-masing. Menurut dosa mereka masing-masing. Ada. Ada yang diadab terlebih dahulu. Nah, disesuaikan dengan maksiat yang ada padanya, nah, baru setelah itu dia dimasukkan dalam surga. Nah, bila huna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.